Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk dalam majelis taklim ini dalam rangka mempelajari sebagian dari ajaran agama kita, ajaran Islam. Semoga amal yang kita lakukan ini menjadi timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Adapun tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terkait suatu keinginan yang tinggi dalam talabul ilm, semangat yang tinggi dalam talabul ilm. Karena talabul ilm, menuntut ilmu agama, tidak akan mungkin terwujud dengan baik kecuali bila didasari dengan uluwul himmah, semangat yang tinggi. Tanpa ada semangat yang tinggi dalam talabul ilm, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dahulu para ulama kita, di antaranya diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah, beliau mengatakan, la istata'u al-ilm birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin didapat dengan jasmani yang santai-santai. Ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu ini mahal dan ilmu ini akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Sehingga tidak akan diperoleh begitu saja tanpa perjuangan. Lihatlah para ulama rahimahumullah bagaimana perjuangan mereka dalam talabul ilm. Mereka kurbankan waktu mereka, tenaga mereka, harta benda mereka. Banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan para ulama kita rahimahumullah dalam rangka talabul ilm. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini kita akan nastafid, mengambil faedah dari apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini, kitab Madarij As-Salikin. Beliau katakan, hayatul irada wal himmah wa dha'ful iradati wat talab. Hidupnya keinginan dan kemauan yang kuat dan lemahnya keinginan serta upaya. Yakni di sini dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi adalah hidupnya iradah, kemauan, keinginan, dan al-himmah, semangat, keinginan yang kuat. Yang berlawanan dengannya adalah dha'f, lemahnya. Atau bahkan bisa jadi suatu saat matinya al-iradah. Tidak ada sama sekali keinginan untuk talabul ilm, keinginan untuk ibadah, na'udzubillah, kalau sampai pada tingkatan itu. Namun di sini beliau sedang membahas dha'f, kelemahan, melemahnya al-iradah wa talab. Beliau katakan min dha'fi hayatil qalb, adanya kelemahan ini sesungguhnya berpangkal pada hayat al-qalb, dha'f hayatil qalb, lemahnya kehidupan qalbu. Artinya, kalau kita merasakan lemahnya iradah, kemauan kita, lemahnya semangat kita, baik dalam ibadah maupun dalam talabul ilm, ketahuilah bahwa itu berpangkal pada lemahnya kehidupan qalbu kita. Ya, itu intinya, sumbernya dari sana. Wa kullama kana al-qalbu atamma hayah kanat himmatuhu a'la wa iradatuhu wa mahabbatuhu aqwa. Dan tiap kali kalbu semakin hidup, kanat himmatuhu a'la, maka semangatnya pun akan lebih tinggi. Wa iradatuhu wa mahabbatuhu aqwa, keinginannya untuk beramal, kecintaannya kepada amal aqwa, akan lebih kuat. Jadi begitu pula di sini sebaliknya, yaitu keinginan yang kuat, semangat yang tinggi, juga kembalinya kepada qalbu, yakni hidupnya qalbu seseorang. Semakin sempurna kehidupannya, semakin tinggi semangatnya, semakin cinta kepada amal saleh, semakin cinta kepada talabul ilm. Fa innal iradata wal mahabbata tatba'u syu'ura bil muradil mahbub. Karena keinginan kita, kecintaan kita akan mengikuti perasaan terhadap yang dimaukan oleh al-mahbub. Semakin kita cinta, semakin kita kuat keinginan kita, itu karena mengikuti perasaan yang ada dalam kalbu kita, di mana kita ingin mengikuti, di mana kita ingin melakukan perintah-perintah yang kita cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang yang semakin cinta kepada Allah dan memahami apa yang mesti dia lakukan terhadap Allah Azza wa Jal, maka akan semakin kuat keinginannya untuk beramal, dan termasuk dalam hal ini untuk mengikuti perintah Allah dalam talabul ilm. Wa salamatul qalbi minal afah allati tahulu bainahu wa baina talabihi wa iradatihi. Dan keinginan kuat tadi juga tergantung dari keselamatan kalbunya dari suatu penyakit yang bisa menghambat antara dia dengan keinginan-keinginan kalbunya. Nah, di sini Kalau begitu terkadang ada suatu afah, penyakit, petaka yang membuat penghalang atau menjadi penghalang antara kita dengan keinginan kalbu kita yang semestinya. Kalau begitu, kita sebagai seorang muslim tadi dan talibul ilm harus berusaha bagaimana kalbu kita ini bersih dari penyakit-penyakit yang menghambat, sehat, tidak terkena penyakit-penyakit yang menghambat. Ya, penyakit-penyakit itu apa? Ya macam-macam. Tentunya kalau terkait dengan kalbu, yaitu al-ma'asi, maksiat-maksiat, dan halal yang semisal dengannya. Ini sangat berpengaruh dalam melemahkan kehidupan kalbu kita, karena dia menjadi penyakit. Mungkin kita ingat bagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengeluhkan kepada Waqi' tentang hafalannya yang melemah. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu al-'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau pun mengarahkan kepadaku, memberikan bimbingan agar meninggalkan maksiat-maksiat. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini afatul qulub, penyakit-penyakit kalbu yang akan menjadi penghambat sehingga kita tidak punya keinginan yang kuat dalam beramal dan talabul ilm. Fadha'fu talab wa futurul himmah imma min nuqsanis syu'ur wal ihsan ma imma min wujudil afatil mudhifati lil hayah. Sehingga lemahnya upaya untuk berbuat, wa futurul himmah, lesunya keinginan kita, bisa jadi karena perasaan ingin memenuhi apa yang Allah cintai lemah. Atau min wujudil afah, atau disebabkan karena penyakit tadi yang kita sebut al mudhifah lil hayah, sehingga melemahkan kehidupan kita. Ya, jadi ibarat fisik kita, jasmani kita. Kalau jasmani kita ini kena penyakit, maka jasmani kita, fisik kita akan lemah, ya. Antum ketika sakit merasa badan ini lemah sekali. Kadang mau jalan saja susah. Karena tadi penyakit. Ternyata kalbu kita sama. Cuma di sini beda penyakitnya, bukan penyakit fisik, tapi penyakit kalbu yang diantaranya adalah tadi al-ma'asi, sehingga membuat iradah keinginan kita ini jadi lemah. Keinginan kita tidak kuat di dalam beramal. Faquwwatu syu'uri wa quwwatul iradati dalilun ala quwwatil hayah. Jadi kalau begitu, sebaliknya, kita pahami ketika keinginan kita itu kuat, kemauan kita ini kuat, berarti kehidupan kalbu kita juga sedang bagus. Nah, ini jadi koreksi buat diri kita untuk menilai sejauh mana kesehatan kalbu kita. Ya, kita kalau sedang merasa lemah, berarti ada masalah di kalbu kita ini, harus segera diobati. Kalau kita sedang kuat, walhamdulillah, berarti kehidupan dan kesehatan kalbu kita sedang bagus. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah semakin menambah kesehatan kalbu kita. Wa dha'fuha dalilun ala dha'fiha. Sebaliknya, kelemahan iradah, keinginan, merupakan bukti atas lemahnya kehidupan qalbu. Wa kama anna uluwal himmah wa sidqal iradah wat talab min kamalil hayah wa huwa sababun ila husuli akmalil hayati wa atyabiha. Dan sebagaimana tingginya semangat dan kejujuran dalam keinginan beramal, ini merupakan bentuk kesempurnaan kehidupan kalbu kita. Bahwa sababun ila husuli akmalil hayah, itu juga merupakan sebab yang akan mengakibatkan kehidupan yang sempurna dan kehidupan yang sangat baik. Artinya, ya, ketika kita ini kalbu kita sehat, keinginan kita kuat dalam beramal, ketahuilah ini juga akan menjadi sebab kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maksud beliau, wallahu alam, ya kelak di akhirat, ya. Jadi ini semuanya ada sangkut pautnya, ada kaitannya, ya. Kebaikan kalbu kita akan menjadi kuatnya keinginan kita. Kalau kita sudah kuat keinginan kita, kita akan beramal. Kalau kita beramal, amal yang saleh, yang banyak, maka akan mengakibatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sangat terkait dengan erat. Maka kita harus berpikir ke sana, ya. Kita dalam thalabul ilm jangan berpikiran dengan pikiran yang pendek. Seolah-olah thalabul ilm itu kegiatan biasa saja. Seolah-olah thalabul ilm ini aktivitas biasa untuk mengisi waktu. Atau mungkin dari kita berperasaan, ya ini biar orang tua senang saja. Kalau bukan karena orang tua nyuruh, ya saya juga gak akan nyantri, gak akan thalabul ilm. Nah, jangan kita punya pikiran-pikiran pendek seperti itu, ya. Antum sudah mulai dewasa, ya, sudah perlu berpikir lebih jauh, ya. Mungkin kalau kita masih kecil, ya, apa kata orang tua, gitu kan. Namun harus dengan keyakinan, insya Allah yang namanya orang tua tidak akan berkeinginan buruk, ya. Kalau kita sudah semakin dewasa, ya kembangkan pemikiran kita, pemahaman kita seperti ini. Thalabul ilm itu bukan sekedar aktivitas rutinitas yang kita lakukan, bukan. Thalabul ilm ini demi suatu hal yang besar, ya, terkait dengan hidupnya kalbu kita yang itu akan menjadi kehidupan akhirat kita yang baik. Ya, sebaliknya, kalau kita punya kalbu yang lemah keinginannya, maka akan menjadikan rusaknya kehidupan kita di masa yang akan datang. Fa innal hayata at-thayyibah innama tunalu bil himmatil 'aliyah. Sesungguhnya kehidupan yang baik ini, kehidupan yang bagus, yang mulia, hanyalah akan diperoleh dengan semangat yang tinggi. Wal mahabbah as-sadiqah, rasa cinta yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Wal irada al-khalisah, dan dengan keinginan yang tulus, yang murni. Fa'ala qadri dhalika takunul hayatu tayyibah, seukuran dengan hal-hal tersebut akan diperoleh kehidupan yang bagus, ya, seiring sejalan. semakin tinggi mahabbahnya, semakin tinggi semangatnya, semakin tinggi iradahnya, kehidupannya juga semakin bagus. Kalau kurang, ya kurang juga kehidupannya. Dan begitu seterusnya, seiring sejalan. Wa akhassun nas hayatan akhassuhum himmatan. Jadi kalau begitu, manusia yang paling rendah kehidupannya adalah akhassuhum himmatan. Manusia yang paling rendah semangatnya. Ya. Akhassun nasi hayatan akhassuhum himmatan. Begitu kata beliau. Manusia yang paling rendah kehidupannya, yaitu yang paling rendah semangatnya. Wa ad'afuhum mahabbatan wa talaban. Yang paling lemah rasa cintanya dan upayanya. Ya, dan ini seiring semua, ya. Ketika semangat lemah, maka upaya pun lemah, ya. Beriringan dengan itu rasa cinta pun kepada yang baik lemah. Akhirnya kehidupannya hancur. Kehidupan yang lemah hancur. Dan ini mungkin sejak di dunia, ya, sudah ada yang seperti itu. Di akhirat ya lebih-lebih lagi, ya. Wa hayatul bahaim khairun min hayatihi, kata beliau. Kehidupan hewan-hewan akan lebih baik daripada kehidupan dia. Na'udzubillah kalau sampai seperti itu. Ya. Kehidupan hewan-hewan, hayatul bahaim khairun min hayatihi, lebih baik daripada kehidupan dia. Nas'alullah salamah. Kama kila, sebagaimana dikatakan, ya. Naharuka ya magruru sahwun wa ghaflatun wa layluka naumun warrada laka lazimu wa takdahu fima sawfa tumkiru ghibbahu kadhalika fid dunya ta'ishul bahaimu tusarru bima yafna wa tafrahu bil muna kama ghurra bil ladzati fin naumi halimu. Kata Ibnu Qayyim, ini ibarat penyair mengatakan, kalau orang sudah kehidupannya seperti itu, naharuka siangmu, ya magrur, wahai orang yang tertipu, sahwan wa ghaflatun, kelupaan dan kelalaian. Siang isinya lalai, lupa terhadap amal-amal yang baik. Walailuka naumun warada laka lazimu, dan malammu hanya tidur saja, maka kehancuran mesti akan bersamamu. Ya, bagaimana tidak, kalau siangnya seperti itu, malamnya juga seperti itu. Lalu apa yang dihasilkan oleh tubuhnya itu apa? Ya, amal soleh yang dihasilkan oleh tubuhnya itu apa? Kalau siangnya sahwun wa ghaflatun, layluhu naumun. Ya. Siangnya lalai, malamnya tidur. Wa takdahu fi ma sawfa tunkiru ghibbahu. Sementara kamu punya semangat pada perkara yang kelak kamu akan ingkari akibatnya. Ya. Sepertinya beliau mengisyaratkan semangatnya dia kepada perkara-perkara yang tidak baik, yang kelak dia akan ingkari akibatnya. Oh, ternyata seperti itu akibatnya. Saat di dunia, ya, pada perkara-perkara yang buruk termasuk maasi tentunya semangat. Berjuang untuk itu, mengikuti hawa nafsu. Di akhirat baru tahu, oh ternyata begitulah akibatnya. watakdahu fima saufa tungkiru ghibbahu. Kadzalika fid dunya ta'ishul bahaimu. Begitulah di dunia hewan-hewan hidupnya ya seperti itu. Ya, begitulah di dunia kehidupan hewan-hewan seperti itu. Ya. Ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya. Masallallahu alaihi wasallam. Tusarru bima yafna wa tafrahu bil muna. Merasa senang dengan sesuatu yang kelak akan fana, hancur. Yang kelak akan hilang, sirna. Senang dengan hal-hal seperti itu. Tertipu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, yang akan hancur bersama dunianya dia. Enggak akan dibawa ke akhirat, justru di akhirat akibat buruknya ada. Wa tafrahu bil muna. Senangnya, bahagianya dengan angan-angan, harapan-harapan. Terbuai dengan angan-angan. Kama ghurra bil ladzati fi naumi halimu. Sebagaimana tertipunya orang yang mimpi dalam tidurnya dengan berbagai macam kelezatan. Ya. Tertipu dalam tidurnya. Dapat kenikmatan macam-macam. Ternyata tidur. Cuma mimpi. Ya begitulah kurang lebih. Wal maksud anna hayatal qalb bil ilm wal irada wal himmah. Jadi kesimpulannya bahwa kehidupan kalbu ini akan hidup dengan apa? Ilmu wal iradah, dengan keinginan yang baik, wal himmah, dan semangat yang tinggi. Wan nasu idza syahadu dzalika min ar-rajuli qalu huwa hayyul qalb. Dan orang-orang kalau melihat orang yang kondisinya seperti itu, orang-orang pun akan berkomentar, huwa hayyul qalb. Dia kalbunya hidup. Ya. Dan kalau orang yang seperti ini, ya, fisiknya itu justru apa, akan kepayahan mengikuti keinginan kalbunya. Ya, bahkan antum bisa buktikan ya, dengan mungkin ulama-ulama di zaman sekarang yang mungkin secara fisik, ya fisiknya bukan fisik-fisik yang kekar. Bahkan mereka mungkin fisiknya terlihat apa? Kurus, sepertinya lemah ya. Tapi kok bisa menjadi begitu kuat? Kenapa? Bahkan sebagian mereka sakit-sakitan, dalam arti secara fisik sudah sakit, sudah usia lanjut ya, sudah berbaring di tempat tidur, tapi ya, produksi ilmu dan amalnya luar biasa, mengalahkan yang masih muda-muda. Ya coba lihat itu para ulama yang hidup di masa sekarang ya, yang sudah meninggal misalnya Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil. Ya, sekarang yang masih hidup Syekh Rabi, misalnya Syekh Ubaid. Orang-orang yang secara umur, wah, sudah seperti itu umurnya ya. 70, 80. Antum kalau lihat orang-orang yang umurnya segitu kayak gimana? Jalan aja kadang susah, ya kan? Ya, jalan susah. Tapi kalau dalam bab ilmu luar biasa. Luar biasa. Dalam bab amal luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kembali kepada hayatul qalb. Ini menunjukkan kalbu mereka hidup. Sehingga fisiknya ibaratnya kepayahan mengimbangi hidupnya kalbu. Keinginan mereka yang kuat dari kalbu yang hidup itu. Sebaliknya ada orang yang kekar fisiknya. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, wah semangat. Giliran kaitannya sama ilmu dan amal, loyo. Ya. Berangkat sholat saja beratnya luar biasa. Berangkat talabul ilm, ya, apalagi talabul ilm. Padahal fisiknya kuat, besar, kekar. Tenaganya, fisiknya luar biasa. Tapi kenapa kok bisa lemah begitu? Gak ada produksi amal, ya, apalagi produksi ilmu yang ditebarkan. Kenapa? Ini menunjukkan kalbunya lemah. Kehidupan kalbunya itu gak sehat. Nah, ini semua ya buat muhasabah untuk diri kita. Kita mengalami naik turunnya iradah kita, naik turunnya semangat kita. Ketahuilah itu beriringan dengan sehat dan tidaknya kalbu kita. Ya, kita ukur sendiri, kita muhasabah sendiri. Nah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hayatul qalbi bidawami dzikri wa tarkid dzunub, dan kehidupan kalbu itu dengan senantiasa berzikir dan meninggalkan maksiat-maksiat. Kama qala Abdullah bin Mubarak, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Artinya, ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku melihat dosa-dosa itu akan mematikan kalbu. Waqad yurisu dzulla, waqad yurisu dzulla idmanuha, dan terkadang ya, atau bahkan tentu yurisu dzulla akan mengakibatkan kerendahan dan kehinaan, idmanuha, ketika dosa-dosa itu terus dilakukan, ya. Ketika kecanduan dosa betul-betul akan mengakibatkan kerendahan dan kehinaan. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah kehidupan kalbu. Meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan kalbu. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan akan lebih baik bagi dirimu ketika kamu bermaksiat terhadap dosa. Bermaksiat terhadap dosa apa? Artinya meninggalkan dosa. Ya. Wa khairun li nafsika isyanuha, akan lebih baik bagimu, bagi jiwamu, bagi dirimu ketika kamu tinggalkan dosa-dosa itu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah jelas ya, jalannya itu sudah jelas. Garisnya itu sudah jelas. Ya. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dapat taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita betul-betul ya senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Demikian hibbati billah rahimakumullah. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.